jangan sampai salah paham, jadi keributan. Ku tak mau karena cinta jadi pertumpahan darah. Pilih salah satu, aku atau dia. Jangan kau buat malu di depan. Apalagi dia sahabatku, gak lucu di hutan wanita, seakan tiada gadis yang lain. Takut perang mulut dan jadi nipu. Apalagi diadu seperti domba. Cinta cuma cinta, aku tak peduli. Di dunia ini wanita aku pergi dengan cintaku. Semoga kau bahagia bersamanya. Ku takut perang mulut dan jadi. Jangan sampai salah paham, jadi keributan. Ku tak mau karena cinta jadi pertumpahan darah. Pilih salah satu, aku atau dia. Jangan kau buat malu di depanku. Dia sahabatku, gak lucu ribut karena wanita.